Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diselenggarakan oleh Indonesia Berfiriba. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.